apa bang? Aku ya paham kok. Lah kula ge mboten paham TikTok-TikTok sakniki sing rada wis ngapik malah ora ana sing seneng. Nah, sing apa? Aku ki lak posting pengajian tenanan, tausiah nasihat. Kuwi ora ana sing delok. Tapi lak bosok-bosokan kuwi didelok. Lah ngene iki. Maka pesan saya satu, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Masih ada kejadian, seorang perempuan pakai jilbab, susunya dibuka malah direkam ini. Hai, ini guys susuku guys. Kelingan ragu. Gimana nih kali? Aku yang delok. Nah, lah orang ini mi. Lebih ya, FYP jenjo. Nasi wonten linknya, Pak. Apa teko link banget. Aku ki mau delok kuwi mergo dikirimi karo Bernardi ra kan. Wah. Sampeyan yo ora ngomong ya. Piye to, Di? Kok gedhing aku.